Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita masuk kepada ayat ke 26 dan 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Inna allaha la yastahi, sesungguhnya Allah tidak akan malu. Ayyadriballahu ayyadriba matalan, untuk memberikan permisalan. Ma ba'udatan fama fauqaha, baik permisalan itu seperti nyamuk, setingkat nyamuk, atau yang lebih daripadanya. Fa'ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman. Fa'ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, maka mereka ya'lamun, akan tahu bahwasannya permisalan itu adalah memang kebenaran datang dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir. Fayaquluna, maka mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza matsala, madza aradallah, apa yang Allah kehendaki, bihadza matsala, dengan permisalan seperti ini. Yudillu bihi katsira, telah disesatkan dengan permisalan itu banyak orang. Wa yahdi bihi katsira, dan diberi petunjuk, Allah memberi petunjuk dengannya banyak orang. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, dan tidaklah sesat dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Alladzina yanquduna ahdallahi, yaitu orang-orang yang yanqudun, membatalkan ahdallahi, perjanjiannya dengan Allah. Min ba'di mitsaqihi, setelah dia membuat perjanjian itu. Wa yaqta'una, dan mereka memutuskan, ma amarallahu bihi ayyusala, apa-apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambung. Ya, ini memutuskan silaturahim yang Allah perintahkan untuk disambung. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ mereka itulah orang-orang yang rugi. Kita lihat keterangan dari Syekh Abdurrahman Al-Sa'di rahimahullah. يقول تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما سبحانه الله tidaklah malu untuk membuat permisalan. Masalah ma permisalan yang bagaimanapun ayya masalinkan yani permisalan yang bagaimanapun masalinkan ayya masalinkan permisalan yang bagaimanapun ba'udatan sama fauqaha dalam bentuk nyamuk ataupun yang lebih daripadanya lishtimalil amsali alal hikmah permisalan itu lishtimalil amsal ya sama fauqaha itu ialah apa yang lebih daripadanya lishtimal karena meliputi al-amsal berbagai permisalan-permisalan al-amsal itu jamak dari matan alal hikmah mengandungi permisalan-permisalan yang padanya terdapat hikmah wa idahil haq dan padanya pada permisalan itu terdapat idahil haq kejelasan tentang al-haq penjelasan tentang al-haq wallahu la yastahi min al-haqqi dan Allah tidaklah malu dari kebenaran. Kata Syekh rahimahullah, wa kana fi hadza seakan-akan di dalam perkara ini jawaban sebagai jawaban liman ankara darb al-amthal fil asya' al-haqirati jawaban terhadap orang-orang yang angkara yang mengingkari darb al-amthal pemberian permisalan-permisalan fil asya' al-haqirah di dalam masalah-masalah yang rendah wa'tarada 'ala Allah fi dzalik dan orang-orang itu di samping mengingkari permasalahan adanya permasalahan-permasalahan tersebut wa'tarada 'ala Allah mereka menentang Allah fi dzalik di dalam pemberian permasalahan-permasalahan itu falaisa fi dzalika mahallun i'tiraf padahal di dalam perkara itu perkara pemberian permasalahan itu tidak ada mahal tidak ada tempat untuk i'tiraf untuk menentang menolak karena Allah sendiri yang memilih mana yang pantas untuk dijadikan permisalan Allah lebih jitu di dalam memilih permisalan-permisalan itu lebih jitu daripada pilihan kita. Bal huwa min ta'limillahi li'ibadihi wa rahmatihi bihim. Bahkan pemberian permisalan tersebut min ta'limillah adalah termasuk daripada pengajaran Allah li'ibadihi bagi hamba-hambanya. Wa rahmatihi bihim, dan itu adalah termasuk daripada rahmat Allah terhadap mereka. Karena dengan Allah memberikan permisalan-permisalan itu, Allah meringankan kita di dalam upaya memahami al-haq, dalam upaya memahami kebenaran. Allah Maha tahu bahwa kita ini memang rendah tingkat kemampuan memahami ilmu. Manusia ini amat rendah kemampuannya dalam memahami ilmu. Karena itu Allah memberi permisalan-permisalan sesuai dengan level kemampuan manusia di dalam memahami ilmu, dalam memahami kebenaran. Itulah rahmat Allah kepada manusia. Ya. Fayajibu an tatalaqqa bil qabuli wa syukri. Oleh karena itu, permisalan yang Allah berikan seharusnya, yajib seharusnya, an tatalaqqa, untuk diterima, untuk diambil, bil qabul, dengan semangat penerimaan, wa syukri, dan dengan syukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah yang memberikan permisalan-permisalan sesuai dengan tingkat kemampuan kita dalam memahami ilmu, dalam memahami al-haq, kebenaran. Walihada qala, oleh karena inilah Allah menyatakan, fa'ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fa'alamuna annahul haqqu min rabbihim, maka mereka mengerti bahwasannya memang permisalan itu adalah al-haq, kebenaran yang datang dari Tuhan mereka. Fayafhamunaha, sehingga orang yang beriman dengan mudah akan memahami permisalan-permisalan tersebut. Wayatafakkaruna fiha, dan mereka akan berpikir, bertafakkur tentang apa yang dibawakan dalam permisalan-permisalan tersebut. Orang-orang yang diberi oleh Allah hidayah untuk beriman itu akan lebih mudah untuk memahami ilmu yang Allah berikan dalam bentuk permisalan-permisalan itu. Dengan iman akan menjadi mudah pikiran itu untuk memahaminya. Sebaliknya, orang-orang yang kufur akan sulit memahami permisalan-permisalan itu. فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل, maka ketika orang yang beriman itu alimu mengerti mustamalat alaihi apa yang dikandungi atasnya, apa yang dikandungi oleh permisalan-permisalan itu, atau apa yang terdapat di balik permisalan-permisalan itu. Bila orang-orang beriman itu mengerti yang demikian ala wajhi tafsil dalam bentuk yang rinci, izdada bidzalika ilmuhum wa imanuhum, akan bertambahlah dengan pengertian yang baru itu ilmu mereka dan iman mereka. Iman dan ilmu itu pertambahannya derajat. Ketika orang itu bertambah ilmunya dalam keadaan beriman, maka akan bertambah pula imannya. Ilmu yang dipelajari di dalam rangka iman itu akan menambah keimanan. Ya, kalau ilmu dipelajari tambah membuat bingung daripada keimanannya, itu ilmu yang tidak benar. Bisa jadi tidak benar apa niatnya ketika mempelajarinya, atau bisa jadi ilmunya itu sendiri yang tidak benar. Nah, jadi ketika ilmu itu dipelajari dengan niat yang benar dan materinya itu memang benar, maka akan menambah iman. Wa illa alimu annaha haqqun, kalaupun tidak, maka sungguhnya mereka mengerti bahwasannya permisalan-permisalan itu benar. Orang-orang yang beriman itu mengerti walaupun belum dia pahami secara rinci, dia sudah mengerti terlebih dahulu bahwa sesungguhnya, atau dia telah yakin terlebih dahulu bahwa sesungguhnya permisalan-permisalan itu pasti benar. Tidak boleh begitu. Di dalam talabul ilmi, dalam menuntut ilmu, di majelis ilmu, ataupun di dalam sholat, itu tidak boleh menutup hidung. Ya, itu qillatul adab. Tidak boleh demikian. Kenapa ada bau tidak sedap apa? Ini tidak boleh yang demikian. Dikatakan walaupun orang mukmin itu masih belum mengerti secara detail, secara rinci permisalan-permisalan yang diberikan itu, dia sudah yakin terlebih dahulu bahwa itu adalah benar. Ya, wa mastamalat alaihi haqqun, dan dia yakin pula pasti permisalan-permisalan tersebut mengandungi kebenaran. Permisalan itu pasti benar dan mengandungi kebenaran, walaupun belum ngerti secara rinci, tapi sudah yakin dulu bahwa itu pasti benar dan mengandungi kebenaran. Wa in khafiya 'alaihim wajhal haqqi fihi, walaupun sampai pun khafiya 'alaihi, tersembunyi baginya sisi kebenarannya, wajhal haqq, sisi kebenarannya fiha, dalam permasalahan-permasalahan itu. Masih tersembunyi, masih tersamar. Sisi kebenarannya di sisi mana? Masih belum mengerti, masih berusaha mempelajari. Tapi sebelum mempelajarinya sudah yakin bahwa ini adalah kebenaran, adalah kebenaran yang datang dari Allah. Pasti permisalan ini benar. Kebenarannya dari sisi mana? Walaupun dia belum memahaminya, dia sudah yakin bahwa ini benar. Li ilmihim, karena orang beriman itu mengerti dengan ilmu yang ada pada mereka, meyakini biannallaha lam yadribuha abatan, bahwasanya Allah tidaklah memberikan permisalan tentangnya abatan, sia-sia. Karena merasa yakin pasti Allah tidaklah memberikan permisalan yang sia-sia. Bali hikmatin balighatin, bahkan dia yakin pasti ada hikmah, ada tujuan di balik permisalan itu. Allah memberikan permisalan itu hikmah yang balighah, yang sangat tinggi. Wa ni'matin sabighah, dan dia yakin bahwa dalam permisalan Allah memberikan permisalan-permisalan itu pasti ada nikmat yang sabighah, yang menyeluruh. Itu sikap orang mukmin terhadap berita yang datang dari Allah dalam bentuk permisalan-permisalan. Dia mengerti atau tidak mengerti, dia sudah yakin terlebih dahulu kalau memang itu datang dari Allah pasti benar. Tidak mungkin yang datang dari Allah adalah sebagai sesuatu yang batil. Nah, itu sikap iman yang harus ditumbuhkan dalam diri kita. Dalam segala permasalahan yang datang dari Allah, itu harus kita sikapi seperti itu. Contohnya, orang mukmin tidak perlu bertanya-tanya mengapa kok Allah menciptakan Adam di surga, kok enggak langsung saja di bumi? Kok kemudian di surga setelah itu diberi ketentuan gak boleh makan buah tertentu di surga itu, yang dinamakan oleh iblis buah khuldi dengan dusta? Mengapa kok Allah membuat ketentuan larangan itu padahal di dalam surga? Dan mengapa Allah menakdirkan iblis bisa menggoda Adam dan Hawa Orang mukmin tidak perlu bertanya-tanya seperti itu, mengapa dan mengapa. Karena orang mukmin yakin pasti Allah punya hikmah yang tinggi. Ya, pasti Allah menyediakan kenikmatan yang luas, seluruh dengan ketentuan-ketentuan yang diberikannya. Tidak mungkin Allah membuat ketentuan seperti itu untuk sia-sia. Hah? Orang mukmin selalu menyatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Walaupun dia masih belum paham mengapa demikian, mengapa demikian. Pertanyaan mengapanya itu yang justru dia buang ketika memang tidak dijelaskan oleh Allah tentang perbuatannya. Sebab kalau orang itu berkelanjutan di dalam menuruti pertanyaan mengapa dan mengapa dan mengapa, dalam perkara-perkara yang Allah tidak jelaskan, itu akan menyeret dia kepada sikap protes terhadap apa yang ditentukan oleh Allah. Syaitan akan memberikan jawabannya karena Allah tidak memberikan penjelasannya, dengan sebab bukannya Allah lupa tidak memberikan penjelasan, tetapi apa? Rahmat. Rahmat Allah. Hah? Hanya karena rahmat Allah dia tidak menjelaskan kepada kita. Sedangkan syaitan mencari peluang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, mengapa dan mengapa dan mengapa. Akhirnya syaitan sendiri yang memberi jawaban. Oh, barangkali begini dan begitu. Ya. Nah, itulah sebabnya orang mukmin pertama yang dia lakukan dengan imannya itu ialah husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Pasti Allah tidak menentukan ketentuannya itu dengan sia-sia. Pasti ada hikmah yang baligh, yang sangat tinggi. Pasti Allah menentukan itu dengan hikmahnya yang tinggi dan rahmatnya. Itu sikap orang mukmin dalam segala permasalahan. Mengapa kok haji dan umrah itu harus di tanah Arab, di Mekah sana? Kok enggak sebaiknya haji dan umrah itu di keraton Jogja namanya? Pertanyaan ini pertanyaan yang tidak perlu bagi orang mukmin, karena memang Allah tidak menjelaskan permasalahan ini bukan karena lupa, ya, tetapi karena memang rahmatnya kepada kita. Jangan dilanjutkan pertanyaan itu, kalau kamu lanjutkan terus, syaitan akan menyiapkan jawabannya. Sebab syaitan menimbulkan pertanyaan itu di hati kamu adalah dengan tujuan untuk memasukkan jawabannya nanti setelah kamu bingung, tidak bisa menjawabnya. Ya. Nah. Jadi sikap orang mukmin itu ialah yakin terlebih dahulu bahwa apa yang datang dari Allah pasti benar dan tidak sia-sia. Dipahami atau tidak dipahami, mengapa Allah mendatangkan ini dan itu, mengapa Allah menentukan ini dan itu, tetap diyakini itu sebagai kebenaran. Nah, ini sikap orang mukmin. Lalu Allah menjelaskan bagaimana sikap orang kafir. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, fayaquluna, maka mereka akan menanyakan, madza aradallahu bihadza matala, apa yang Allah kehendaki dengan permisalan ini. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, fayataridhuna wa yatahayyarun, maka mereka pun yataridhun, mereka menentang. Jadi pertanyaan-pertanyaan mereka seperti itu sesungguhnya dasarnya dari sikap membangkang, i'tiraf. Akhirnya wa yatahayyarun, akhirnya mereka pun bingung karena menanyakan perkara-perkara yang tidak pernah dipertanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dipertanyakan oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Akhirnya bingung. Fayazdaduna kufran ila kufrihim, akhirnya yazdaduna, bertambahlah mereka itu kufran, bertambahlah kekafirannya, ila kufrihim, pada kekafirannya yang memang semula sudah ada pada dirinya, tambah kafir. Iya, tentunya tambah kafir karena mempertanyakan perbuatan Allah, mau mengadili perbuatan Allah. Iya, kenapa kok Allah berbuat begini? Kenapa kok Allah membuat ketentuan begini? Membuat permisalan begini? Kok enggak permisalannya itu tentang burung perkutut saja? Kok permisalannya tentang nyamuk? Kenapa kok Allah membuat permisalan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah? Kok enggak surat Kijang? Hah? Dan begitu selanjutnya, begitu selanjutnya. Nah, pertanyaan yang sesungguhnya adalah keingkaran, yaitu ingin mengadili perbuatan Allah. Padahal la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, Allah itu tidak dimintai pertanggungan jawaban tentang perbuatannya, karena enggak ada yang lebih tinggi dari Allah. Wa hum yus'alun, sedangkan mereka orang, sedangkan hamba-hamba Allah itu yus'alun, dimintai pertanggungan jawaban. Maka dengan munculnya terus pertanyaan-pertanyaan seperti itu, akhirnya bertambahlah kekafiran mereka. Kama zadal mu'minuna imanan ala imanihim, sebagaimana izdada, bertambahlah al-mu'minun, orang-orang mukmin, iman mereka bertambah atas iman mereka. Ketika kalau orang mukmin meyakini kebenaran semua yang datang dari Allah, sehingga mereka semakin bertambah imannya, bahkan dibimbing oleh Allah untuk dengan mudah memahami permisalan-permisalan itu. Ya. Nah. Sabiq bin Islin, seorang yang muncul di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bernama Sabiq bin Islin. Sabiq ini suka bertanya-tanya tentang ayat-ayat Quran, apa yang tidak pernah dipertanyakan oleh para sahabatnya. Ya, sampai beritanya kepada telinga Amirul Mukminin Umar. Ya, maka Umar memerintahkan supaya menangkap orang ini, ditangkap. Terus ditanyai oleh Umar, benar kamu menanyakan tentang ayat ini dan ayat ini? Iya ya Amirul Mukminin, saya mau tanya itu apa? Wadzariyati zarwa. Bukannya dia menolak pertanyaan apa tuduhan-tuduhan kepada dia, bahkan dia menggunakan kesempatan ketemu dengan Amirul Mukminin, tanya lagi tentang ayat ini, ayat ini. Oh, katanya Amirul Mukminin, sekarang saya melihat memang benar bahwa syaitan itu ada pada kepalamu. Dipukul oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab sabiq ini kepada kepalanya sampai bercucuran darah. Katanya sabiq, ya Amirul Mukminin, sudah syaitan sudah pergi dari kepalaku, cukup sudah. Katanya diberhentikan untuk diobati. Setelah sembuh pukul lagi sedemikian rupa sampai dalam riwayat disebutkan 300 kali pukulan. Setelah itu diasingkan ke Bakrah, dititipkan ke Abu Musa al-Asy'ari, gubernur Bakrah. Nih, dilarang kaum muslimin berbicara dengan dia. Sampai itu 1 tahun sabir ini setiap datang di kerumunan orang, bubar kerumunan itu. Sedemikian rupa. Akhirnya dia datang kepada gubernur Basrah, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Sampaikan kepada Amirul Mukminin, sudah syaitan sudah pergi dari kepalaku. Nah, Abu Musa akhirnya kasihan melihat keseriusan sesungguhnya orang ini sudah betul-betul sembuh dari tabiatnya yang jelek itu, menanyakan sesuatu yang tidak pantas untuk ditanyakan. Akhirnya Abu Musa memberikan syafaat di hadapan Amirul Mukminin untuk Sabir bin Islim tersebut. Dicabutlah larangan itu. Nah, sejak itu Sabir bersosial seperti biasa. Sampai setelah meninggalnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian di zaman Utsman bin Affan muncul gerakan-gerakan apa itu namanya? Abdullah bin Sabak, sampai akhirnya membunuh Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Kemudian muncul di zaman Ali bin Abi Thalib Khawarij, kelompok-kelompok Khawarij. Sabir bin Islin tampil di barisan paling depan untuk menghantam ahlul bid'ah dari kalangan Khawarij ini dengan kikirnya. Orang melihat heran, sampai ada yang tanya, kenapa engkau begitu hebatnya di dalam membenci ahlul bid'ah itu? Katanya Sabir, ini saya yakin adalah barokah dari pukulannya Umar bin Khattab ke kepalaku, sehingga syaitan benar-benar lari dari kepalaku. Hada, bagaimana sikap Amirul Mukminin Umar bin Khattab di dalam menangani orang yang suka bertanya-tanya, yang pertanyaannya itu sungguhnya iktiraf, menentang. Nah, sikap penentangan terhadap ketentuan-ketentuan Allah yang tidak Allah jelaskan. Walihada qala, oleh karena inilah Allah menyatakan, yudillu bihi katira wa yahdi bihi katira. Allah sesatkan dengannya banyak orang. Allah sesatkan dengan permisalan itu. Allah jadikan sebab kesesatan dengan permisalan-permisalan itu banyak orang. Wa yahdi bihi katira, dan Allah beri petunjuk dengan permisalan-permisalan itu banyak orang pula. Fahadihi halul mu'minina wal kafirina, maka demikianlah memang hal keadaan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Inda nuzulil ayatil qur'aniyati, ketika turunnya ayat-ayat Quran. Ketika turunnya ayat-ayat Quran, ketika memahami ayat-ayat Quran, kelihatan sekali perbedaannya antara orang mukmin dan orang kafir. Orang-orang kafir mempelajari ayat-ayat Quran adalah untuk mencari peluang-peluang menentangnya, untuk mencari peluang-peluang membuat apa, pertanyaan-pertanyaan dan pembangkangan-pembangkangan terhadapnya. Orang-orang mukmin keadaannya ketika turun ayat-ayat Quran, maka mereka dengan imannya meyakini itu adalah sebagai kebenaran yang datang dari Allah, sehingga tambah imannya dengan tambah ilmu tentang ayat-ayat Quran. Nah, ini perbedaan antara mukmin dan kafir. Diberitahu dengan ayat-ayat Quran itu tentang ketentuan-ketentuan Allah, maka orang mukmin menyatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Tetapi ketika orang-orang itu kafir, atau memang di dalam hatinya ada pembangkangan terhadap syariat Allah, maka ketika diberitahu ketentuan demikian-demikian, lu kenapa? Kok ditentukan begitu? Kok gak begini? Kok gak begitu? Selalu mau mencari, seolah-olah menampilkan diri mau mencari hikmah dari segala ketentuan itu, sampai adanya satu aliran sufi yang menyatakan sholat itu tidak perlu rukuk sujud, tetapi sholat itu di hati, tafakur saja. Kenapa kita harus pakai sujud ruku? Kenapa harus pakai teriak-teriak kayak Tarzan kota katanya? Maksudnya azan, istihza, memperolok-olok azan dengan cara begitu. Jadi sholat itu ialah eling, duduk termenung tafakur, nah itu sholat. Nah, jadi memang sesungguhnya mereka membuat pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk mengerti, ya, tetapi untuk membantah atau untuk membangkang. Pertanyaan itu ada yang untuk mengerti, buktinya ialah ketika diberi jawaban dan dia menjadi jelas, maka langsung dia sami'na wa atha'na menjalankannya. Tetapi ada pertanyaan-pertanyaan yang merupakan bisikan dari syaitan, ya. Seperti kata Nabi, syaitan itu datang kepada salah seorang dari kalian, siapa yang menciptakan kamu? Allah, jawabannya. Siapa yang menciptakan alam ini? Allah, jawabannya. Siapa yang menciptakan Allah? Terus ditinggal oleh syaitan. Nah, ini pertanyaan untuk membuat orang itu ingkar dan ragu kepada Allah. Maka kata Nabi, siapa yang didatangi oleh syaitan dengan pertanyaan seperti itu, hendaknya dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan bertawud a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tutup, enggak usah dilanjutkan. Karena dengan pertanyaan itu hendak menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau manusia adanya karena diciptakan. Kalau alam semesta ini adanya karena diciptakan. Maka Allah mau diserupakan dengan alam semesta ini tentang adanya, padahal Allah itu adalah azali, tidak berpermulaan dan tidak berakhiran, dan Allah itu tidaklah ada karena diadakan, tetapi adanya memang tidak berpermulaan, tidaklah diciptakan. Maka ketika dengan pertanyaan seperti itu, siapa yang menciptakan Allah? Mau menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan itu memang sesungguhnya menyatakan pengingkaran. Nah, ini yang dilakukan oleh orang kafir. Qala ta'ala, Allah memberitakan tentang sikap orang kafir ketika turunnya Al-Quran. Wa idza ma unzilat suratun, dan apabila diturunkan satu surat, faminhum man yaqulu, maka dari mereka itu ada yang menyatakan, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa dari kalian yang bertambah imannya dengan ayat ini? Ayat apa ini? Kok begini? Begitu penentangannya mereka. Siapa yang bertambah imannya dengan ini? Jadi ngenyek begitu. Merendahkan ketika ayat itu turun. Fa'ammal ladzina amanu, maka diberitahu oleh Allah ketika mereka mempertanyakan siapa yang bertambah imannya dengan ayat yang kayak gini, maka Allah menjawab, fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imana wa hum yastabsirun, maka mereka itu akan bertambah imannya, wa hum yastabsirun, dan mereka mendapatkan kegembiraan. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Itu penyakit apa tadi? Penyakit penentangan, penyakit meragukan kebenaran yang datang dari Allah. Fazadathum rijsan ila rijsihim, maka mereka bertambah. Pada mereka itu zadathum bertambah pada mereka itu rijsan ila rijsihim, kotoran di atas kotoran, yaitu kotoran hati, kotoran pikiran, ya. Bertambah ragu, ya. Bertambah keras penentangannya terhadap Al-Quran, ya. Wa ma tuwahum kafirun, dan mereka itu akhirnya sampai mati dalam keadaan tidak mau menerima kebenaran itu, wahum kafirun, dalam keadaan tetap kafir. Ini akibat memperolok-olok ayat-ayat Quran. Oleh karena itu kata Syekh rahimahullah, fala a'zama ni'matin 'alal 'ibadi min nuzulil ayatil Qur'aniyati. Fala a'zama, maka tidak ada yang lebih besar nikmah, kenikmatan alal ibad atas sama banyak. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada turunnya ayat-ayat Quran ini. Ya, tidak ada kenikmatan yang lebih besar bagi seorang hamba ketika dia diberi peluang oleh Allah untuk memahami ayat-ayat Quran. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar pada akal seseorang ketika akalnya itu dimudahkan oleh Allah untuk memahami ayat-ayat Quran. Ya. Wa ma'a hadza takunu liqaumin mihnatun wahiratun wa dalalatun. Walaupun sudah demikian sesungguhnya kedudukan Al-Qur'an, betapa tinggi kenikmatan yang Allah berikan dengan turunnya Al-Qur'an ini, takunu ayat-ayat Qur'an itu takun menjadi bagi kaum tersebut, kaum yang ingkar itu menjadi mihnah, menjadi malapetaka, wahirah, dan menjadi kebimbangan, keraguan, wadalalah, dan justru semakin menyesatkan mereka dari jalan Allah. Ayat-ayat Quran yang diturunkan oleh Allah justru menjadi sebab mereka sesat. Bagaimana menjadi sebab mereka sesat? Karena mereka semakin memperolok-olokkan ayat-ayat Quran, semakin jauh dari kebenaran. Semakin mereka membuat penafsiran-penafsiran yang sesat terhadap ayat-ayat Quran, semakin jauh kesesatan mereka. Wa ziyadatu syarrin ila syarrihim, dan bertambahlah kejelekan atas kejelekan yang memang sudah ada pada mereka. Tambah diberi ilmu tentang Al-Qur'an, tambah keras pembangkangannya terhadap syariat Allah. Ya. Ini bagi kaum yang kafir. Tetapi bagi kaum yang lain, turunnya ayat-ayat Quran, wali kaumin, bagi kaum yang lain, yaitu kaum mukminin, turunnya ayat Quran adalah minhah. Kalau bagi orang kafir, apa? Mihnah, malapetaka. Bagi orang-orang mukmin, turunnya ayat-ayat Quran adalah minhah, yaitu anugerah. Minhatun, anugerah, warahmatun, dan rahmat dari Allah. Wa ziyadatu khairin ila khairihim, dan menjadi pertambahan kebaikan atas kebaikan yang memang sudah ada pada mereka. Ya, bertambah imannya di atas iman yang memang sudah ada pada mereka. Fasubhanallah man fawata baina ibadi, kata beliau, maka maha suci Allah, dia yang fawata, membedakan baina ibadi, di antara hamba-hambanya. Wan farada bil hidayati wal idlal, dan dia sendiri yang memberi petunjuk dan memberikan ketentuan kesesatan. Dengan datangnya Al-Quran, maka terjadi pemisahan antara hamba-hamba Allah itu, yaitu antara orang yang mukmin dengan orang yang kafir. Ya, yang mempelajari Al-Quran itu banyak orang. Orang kafir mempelajari Al-Quran seperti para orientalis dan para murid-murid orientalis, para begundal-begundal orientalis. Ya, para orientalis ini yaitu sesungguhnya pada asalnya istilah orientalisme yaitu satu ilmu yang dikembangkan di kalangan gereja berkenaan dengan istilah mereka ilmu-ilmu ketimuran. Ilmu-ilmu ketimuran. Orang-orang barat mempelajari budaya-budaya timur. Itu asalnya. Tetapi perkara budaya timur, menurut istilah mereka budaya, budaya timur yang paling menjadi perhatian utama di dalam mempelajari ilmu ketimuran itu ialah Islam. Maka para orientalis itu memfokuskan, menumpahkan perhatian kepada bagaimana mempelajari Islam. Ya, tokoh-tokoh dari gereja ataupun tokoh-tokoh dari Yahudi itu menumpahkan perhatian untuk mempelajari bahasa Arab. Mempelajari bahasa Arab. Guna dengan itu mereka mau mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi apakah dengan mereka mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis kemudian mereka menjadi orang yang beriman? Tidak, bertambah kekafiran di atas kekafirannya. Muncul tokoh-tokoh di Jerman semacam Goldziher. Muncul tokoh-tokoh di Belanda semacam siapa? Horgronje dan sejenisnya. Tetapi kemudian mereka mendidik pula anak-anak muslimin untuk melancarkan misi i'tirad, pengingkaran dan kekafiran mereka terhadap Al-Quran, Sunnah, untuk menebarkan berbagai racun-racun kerancuan dalam memahami Al-Quran di kalangan anak-anak muslimin. Maka dididiklah dari anak-anak muslimin dari Mesir, dididik Toha Hussein dan sejenisnya, Sadiq Amin dan yang sejenis dia. Kemudian orang-orang ini setelah mendapatkan pendidikan dari para orientalis dikembalikan kepada kaum muslimin, menulis buku-buku di kalangan kaum muslimin. Dari Pakistan, Fazlur Rahman, kemudian dari orang-orang ini terus ketika ditolak oleh masyarakatnya, oleh kaum muslimin, ditarik kembali ke mereka, ke perguruan-perguruan tinggi di Amerika Serikat, di Chicago dan sebagainya, untuk kemudian mendidik pula anak-anak muslimin yang lainnya. Nah, akhirnya berangkatlah dari Indonesia Harun Nasution alaihi mayastahiqo, kemudian berangkat pula dari Indonesia Nur Khalid Masjid dan sebagainya, berduyun-duyun kafilah kekafiran untuk mempelajari bagaimana ingkar kepada Al-Quran was Sunnah. Semua mereka mempelajari Al-Quran, semua mereka mempelajari As-Sunnah, tetapi untuk mengingkarinya dan membangkang terhadapnya. dari Sudan, Hasan Turabi, ya, terus begitu. Dari berbagai bangsa-bangsa muslimin itu diambil anak-anak muslimin untuk kemudian dididik dengan pemahaman-pemahaman i'tirad, sikap penentangan dan kekafiran itu, untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya menentang Al-Quran was-sunnah. Nah, begitu rupa dilancarkan adanya pengingkaran itu. Jadi adanya kaum yang mempelajari Al-Quran untuk menjadi semakin kafir, dan adanya kaum yang mempelajari Al-Quran untuk bertambah iman, bertambah kebaikannya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah memilih masing-masing dari manusia ini siapa yang dipilih untuk menjadi semakin kafir dengan mempelajari Al-Quran itu, dan dipilih pula oleh Allah orang-orang yang mempelajari Al-Quran semakin beriman dan semakin dekat kepada Allah. Ya. Nah, ini adalah merupakan ketentuan dari Allah, dan kita berharap terus digolongkan termasuk daripada hamba-hambanya yang mempelajari Al-Quran semakin mendapatkan iman dan semakin dekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.